الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله Kita melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman yang ke-183 di cetakan ini. Barakallahu fikum. Menyambung pembahasan kita di pekan yang lalu tentang sahabat yang mendapatkan rezeki berupa ikan yang Allah Subhanahu wa taala angkat untuk mereka makan dalam keadaan mereka memang kelaparan, kehabisan bekal. Kemudian mereka mau memakan setengah bulan sampai mereka gemuk dengan ikan itu dan mereka membawa kembali masuk ke kota Madinah dari daging ikan tersebut. Masih pembahasan tentang masalah apakah mereka memakannya itu dalam kondisi memang itu adalah sesuatu yang dihalalkan untuk mereka atau memang karena dihalalkan karena kondisi darurat yang menimpa mereka. Tidak ada makanan pada saat itu kecuali itu. Kita melanjutkan barakallahu fikum. Qala rahimahullah fa in qila inna ma yatimmu lakum al-istidlal bi hadhihi al-qissah idza kanat al-kadaba qad matat fil bahr thumma alqaha mayta wa min al-ma'lum annahu kana annahu kama yuhtamalu dhalika yuhtamal an yakuna al-bahru qad jazara anha wahia hayya. Fa in khila, kalau ada yang berkata innama yatimu lakum istidlalu bihadil kisah, akan sempurna pendalilan kalian dengan kisah ini tentang bolehnya binatang ini, ikan ini dimakan oleh mereka. Idza kana tilka dabbah, kalau memang jelas-jelas dalam kisah itu bahwa ikan tersebut memang sudah dalam kondisi mati, kemudian dibawa oleh ombak naik ke pantai dalam kondisi sudah mati. Wa min al-ma'lumi annahu kana kama yuhtamalu dhalika, dan kita ketahui yuhtamalu dhalika yakni memungkinkan bahwa ikan itu diseret oleh air naik ke pantai dalam kondisi sudah mati. Baik. Yahtamilu ay yakuna al-bahru qad jazaha anha. Kama yuhtamalu dhalika yahtamilu an yakuna al-bahru qad jazara anha wa hiya hayya. Kalau memungkinkan ini, jangan lupa kebalikannya, yakni memungkinkan bahwa ikan ini diseret oleh air naik ke pantai dalam kondisi sudah mati, boleh jadi juga bahwa ikan ini diseret ke pantai dalam kondisi masih hidup. Wa hadha waqi'. Barakallahu bikum. Dua kemungkinan ini. Famatat mufaraqat al-ma, kemudian nanti di atas daratan baru mati dia karena terpisah dengan air. Wa dzalika zakatuha wa zakatul hayawanil bahr. Wa dzalika zakatuha, demikianlah penyembelihannya, wa zakatul hayawanil bahr, dan cara penyembelihan hewan-hewan laut. Wala sabila ila dafi hadzal ihtimal, dan tidak ada jalan untuk menolak kemungkinan ini. كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر البحر عن حوتي كالضرب. Apalagi di sebagian jalan hadis ini lafadznya mengatakan fajazar al bahru an huti an hutin kadhar kadharibi, yani kemudian air laut menyeret seekor ikan yang sangat besar. Baik. Kila hadal ihtimal ma'abu'dihi jiddan. Maka dijawab, kemungkinan ini, kemungkinan hidup, kemungkinan mati juga. Ihtimal memungkinkan ma'abu'dihi jiddan. Ya, walaupun sangat jauh. Fa'innahu yakadu yakunu kharqan lil'adah. Fa'innahu yakadu hampir-hampir ini adalah satu keluar biasaan kalau memang diseret. Diseret naik oleh air. Ini jarang sekali terjadi, barakallahu fikum. Fa'inna mithla hadhi dabba idha kanat hayyah innama takunu fi lujjatil bahr. Karena yang namanya binatang sebesar ini, kalau dia hidup, tidak akan ada dia di pinggir pantai. Memang dia di tengah-tengah laut. Nanti setelah dia mati tidak berdaya, barulah diseret oleh pantai naik ke daratan. Wasabajihi duna sahilihi. Memang di palungnya tinggal dia ini, bukan di pinggir-pinggirnya. Wama raqqa minhu wadana minal bahri wa aidan fa innahu la yakfi dhalika fil hil. Wama raqqa minhu, dan adapun binatang-binatang yang kecil, binatang-binatang laut, ikan-ikan kecil. Wadana minal bar, dan dekat dengan daratan. Wa aidan fa innahu la yakfi dhalika fil hil. Itu pun tidak cukup untuk dihalalkan. Li'annahu idza syakka fis sababi alladhi mata bihi al hayawan, hal huwa sababun mubihun lahu aw ghairu mubih, lam yahillu al hayawan kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu idza syakka, syakka fis sababi, kalau kita ragu tentang sebab kematiannya satu hewan, apakah memang mati, barakallahu fikum, dengan sebab yang mubah atau yang lainnya, maka tidak halal untuk dimakan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fis-saydi yurma bis-sahm tsumma yujadu fil-ma." Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruan yang dipanah, kemudian lari, menghilang dia. Ternyata kita tahu atau si pemburu tahu kalau dia sudah ada di dalam air dengan panah yang menancap di tubuhnya. Dalam kondisi tidak tahu apakah panah ini yang menjadikan mati atau memang mati tenggelam. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kulhu, kata Rasulullah, kalau engkau mendapati buruanmu tadi yang engkau telah panah dan panahmu masuk menancap ke dalam tubuhnya, tapi engkau dapati sudah tenggelam dalam air, fala ta'kulhu, jangan kau makan dia. Fa innaka la tadri al ma'u qatalahu aw sahmuka, karena kau tidak tahu yang membunuhnya itu adalah air atau memang anak panah. Kalau kana hayawanul bahri haraman idza mata fil bahr lam yubah wa hadha mimma la yu'lamu fihi khilafun bainal a'immah. Kalau kana hayawanul bahri haraman, seandainya hewan laut itu adalah haram, idza mata fil bahr, kalau mati di dalam laut, lam yubah, tidak diperbolehkan. Wahada mimma la yu'lamu fihi khilafun bainal a'immah, ini satu perkara yang tidak diketahui perselisihannya di antara para a'immah kita. Baik. Wa idan falau lam takun hadhi an-nusus ma'al mubihin lakana al-qiyasus sahih ma'ahum, fa innal maytata innama hurrimat lihtiqan ar-rutubat wal fadalat wad dam al khabith fiha. Wa aidan, dan juga falau lam takun hadhihi an-nusus ma al mubihin, seandainya bukan nas-nas ini bersama dengan orang-orang yang membolehkan, pihak orang yang membolehkan memakan bangkai hewan laut, yakni ikan dan sejenisnya, barakallahu fikum, yang kata Rasulullah yang sudah kita lewati di pekan yang lalu, wa tahuru ma'hu al-hillu maitatu, air laut itu adalah suci, airnya bisa dipakai untuk wudu dan bangkainya pun boleh dimakan halal. Lakana al-qiyasu sahih ma'ahum fa innal maitata innama hurrimat, sesungguhnya Nas-nas ini sungguhnya bersama dengan orang-orang yang membolehkan memakan daging ikan yang kedapatan mati. Bukan didapat dalam kondisi hidup kemudian mati. Barakallahu fikum. Tapi memang sudah mati baru kedapatan. Ya karena yang namanya hewan laut ini barakallahu fikum, ada yang mati karena memang diserang oleh hewan yang lain, atau mungkin karena memang sudah tua, atau karena memang kelelahan, atau ada sesuatu yang menimpanya sehingga mati. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'amuhu mata'al lakum. Mata'uhu yani bangkainya. Tapi belakang kias sahih ma'ahum, kias yang benar bersama dengan orang-orang yang membolehkan memakan bangkai binatang laut. Fainal mayyitata innama hurrimat lihtiqani rutubat. Karena diharamkannya bangkai mayyitah karena terkumpulnya rutubat, cairan-cairan, fadalat, sesuatu yang mestinya keluar, wadam al-khabith, dan darah yang rusak, darah yang kotor di dalam tubuh hewan. Sapi misalnya, kambing, ayam mati begitu. Barakallahu fikum, tanpa melalui proses penyembelihan dikatakan bangkai. Barakallahu fikum, diharamkan untuk kita memakannya. Karena apa? Tertahannya rutubat, cairan di dalam tubuhnya, kemudian darah yang jelek. Wa dzakatu lamma kanat tuzilu dzalika ad-dam wal fadalat. Maka ketika dengan penyembelihan hilanglah darah yang berlebihan dan fadalat, yakni kotoran-kotoran, kanat sababul hil, maka illa menjadi sebab dihalalkannya. Wa illa fal mautu la yaqtadi at-tahrim. Wa illa fal mautu la yaqtadi at-tahrim, sekedar mati tidaklah menjadikan haram binatang itu, yakni binatang laut. Fa inna haslum bidzaka. Baik. Maka ini terjadi dengan cara penyembelihan kama yahsulu bi ghairiha. Wa idza lam yakun fil hayawani damun wa fadalat tuziluha az-zakah lam yahrum bil maut. Kalau hewan itu adalah hewan yang tidak ada fadalatnya yang bisa dihilangkan dengan penyembelihan, maka tidaklah haram dengan matinya dia seperti ikan ini. Wa lam yushtaratu lahmuhu dakatun kal jarad, dan tidak disyaratkan barakallahu bikum walam yushtaratu lihillihi dakatun kal jarad, dan tidak disyaratkan untuk dihalalkannya dengan cara penyembelihan seperti binatang jarad yakni belalang. Walihada la yanjusu bil mauti ma la nafsalahu sa'ilah. Oleh karena itu tidak menjadi najis dengan kematiannya hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Barakallahu fikum. Kadubab wan nahlah, seperti dubab yakni lalat, kemudian nahlah yakni barakallahu fikum lebah, dan yang lainnya. Wassamaku min hadzal dharb, dan ikan pun termasuk ke dalam kategori ini. Fa innahu law kana lahu damun wa fadalat tahtakhinu bi mautihi lam yahil li mautihi bi ghairi dakah. Fainahu law kana lahu damun wa fadalat, seandainya dia memiliki darah yang banyak dan fadalat, ini kotoran-kotoran yang tertahan di dalam tubuhnya dengan kematian, tidak menjadi halal dengan kematiannya tanpa proses penyembelihan. Walam yakun farqun baina mautihi fil ma'i wa mautihi fi kharijihi, tidak ada perbedaan antara matinya di dalam air atau matinya di atas air. Idh minal ma'lumi anna mautahu fil barri la yudhibu tilkal fadalat allati tuharrimuhu indal muharrimin idha mata fil bahri. Karena yang maklum bahwa matinya ikan di atas daratan tidaklah menghilangkan apa yang menjadi fadalat, kotoran-kotoran yang masih tertahan di dalam tubuhnya. Jadi bagi orang-orang yang mengharamkannya. Idza mata fil bahr, kalau dia mati di lautan sama saja tidak ada yang keluar dari tubuhnya. Walau lam yakun bis masalati nusus lakana hadzal qiyas kafian wallahu alam. Intinya di sini bahwa barakallahu fikum, hewan yang namanya ikan yang mati baru kedapatan, sebagian orang mengharamkannya, sebagian lagi menghalalkannya. Barakallahu fikum. Ipan yang lebar dikisahkan ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim cuma sekedar membahas tentang masalah qiyas. Wa illa sudah ada nas dalam permasalahan ini. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Maytatuhu di sini artinya yang sudah mati dalam kondisi baru didapat. Barakallahu fikum. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, taib uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu hillul lakum wa ta'amuhu mata'al lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan untuk kalian saydun, saydul bahr yakni buruan yang kalian dapati dengan pancing, dengan jala, dengan pukat, dengan tombak, dengan panah, dengan apapun kalian mendapatkannya dalam kondisi hidup. Ini namanya said. Wa mata'uhu, mata yang dimaksud dengan mata di sini adalah yang kau dapat dalam kondisi sudah mati. Nas yang sangat jelas menunjukkan tentang kehalalannya. Barakallahu fikum. Dan qiyasus sahih. Wa fiha dalilun ala jawazi faslun. Wa fiha dalilun ala jawazi ijtihadi fil waqa'i fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada dalil tentang bolehnya ijtihad pada kejadian-kejadian tertentu di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqrarihi ala dzalik, dan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kejadian itu. Lakin hadza kana fi halil hajati ila al-ijtihad. Akan tetapi ini kalau kondisinya memang sangat butuh orang untuk berijtihad. Wa adamu tamakkunihim min muraja'atin nass. Sementara mereka tidak mampu untuk murajah kembali mencari nas atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu jauh. Tapi karena kondisinya mereka di peperangan atau perjalanan. Waqad ijtahada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi iddati minal waqa'i'. Sementara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar juga demikian radhiyallahu taala anhuma, berijtihad di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa kejadian. Wa qarrahuma ala dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui, mengiyakan ijtihadnya. Lakin fi qadaya juz'iyya muayyana, akan tetapi itu pada kondisi-kondisi tertentu. La bi ahkamin 'amma wa syara'i kulliyah, bukan pada hukum-hukum yang umum dan syariat secara umum. Fa inna hadha lam yaqa' min ahadin min ashabati bi hudurihi sallallahu alaihi wasallam albatta, karena yang demikian itu tidak pernah terjadi pada para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Taib ijtihad yakni pada masalah-masalah tertentu yang sangat rinci dalam keadaan mereka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus bertindak pada saat itu juga, mengambil sikap pada saat itu juga. Nanti setelahnya apakah diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Barakallahu fikum. Baik. Kalau tindakan ini diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga siapa? Baik. Amr bin Ash radhiyallahu taala anhu. Ketika dia memimpin pasukan perang kemudian junub. Tentunya mengharuskan dia mandi janabah. Sementara dinginnya sangat luar biasa, maka dia hanya tayamum kemudian mengimami para sahabatnya, pasukannya. Sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Taib, wahai Amr, engkau mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub tidak mandi?" Kata Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, kondisinya sangat dingin. Aku khawatirkan diriku ketika aku mandi aku akan mati." Rasulullah SAW hanya tersenyum mengiyakan ijtihadnya. Barakallahu fikum. Taib. Juga kebalikannya kisahnya Ammar bin Yasir. Taib. Ketika diutus bersama dengan Umar bin Khattab oleh Rasulullah SAW untuk satu tugas. Di perjalanan Ammar bin Yasir, barakallahu fikum, Ammar bin Yasir mimpi juga, mimpi basah. Tapi tentunya harus mandi. kondisinya tidaklah dingin, tapi tidak ada air yang biasa yang bisa dipakai untuk mandi. Maka dia pun berguling-guling di tanah sama seperti berguling-gulingnya hewan. Dianggap itu sama seperti mandi. Sebelum turunnya apa? Perintah dan tata cara tayamum. Sekembalinya mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan innama kana yakfika an taqula hakadha wa hakadha. Sebenarnya engkau cukup melakukan ini, yakni saya memukulkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian mengusap wajah dan mengusap sekali lagi untuk mengusap kedua tangan. Walhasil barakallahu fikum, ni qadaya, kondisi-kondisi tertentu yang rinci para sahabat yang memungkinkan mereka berijtihad. Setelah itu diiyakan atau tidak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk perkara-perkara yang lebih besar dan lebih umum. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu taala faslun fi al-fathil a'zam. Pasal tentang kemenangan yang paling besar. Al-fath itu adalah kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Futuhat, ini kemenangan. Fath itu pembukaan sebenarnya. Kemenangan, terbuka. Alladhi a'azzallahu bihi dinah. Yani kemenangan yang dengannya Allah memuliakan agamanya. Baik. Warasuluhu wajundahu wahizbahu al-amin. Allah memuliakan agamanya, memuliakan rasulnya, memuliakan pasukannya, kelompoknya yang terpercaya. Wastangkada bihi baldahu wabaitahu. Dan dengan, yang dimaksud dengan Fathul Azam ini adalah apa? Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Kita akan masuk ke pembahasan tentang Fathu Makkah. Wastangkala bihi baldahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu bikum membebaskan negerinya dan rumahnya dari kekuasaan dan kekuatan orang-orang musyrikin pada saat itu. Yang dikuasai oleh orang-orang musyrikin dan syiar-syiar kesyirikan sangat nampak masih pada saat itu. Barakallahu fikum, sebelum ditaklukkannya kesyirikan masih ada. Barakallahu fikum, patung-patung berhala masih ada di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah. Baik, alladzi ja'alahu hudan lil alamin min aidil kufari wal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan negeri Makkah dan Baitullah dari barakallahu fikum tangannya orang kafir, tangannya orang musyrikin. Wa huwal fathul ladzi istabshara bihi ahlus sama'i, istabshara bihi ahlus sama'i wa darabat atna ba'izzihi ala manakibil jawza. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja wa asyraqa bihi wajhal ardi diyan wa ibtihajan. Kharaja lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kata'ibil islami wa junudir rahmani sanata thamanin li'ashrin madayna min ramadhan. Sayyibu huwa al-fathul ladhi istabshara bihi ahlus sama, yani kemenangan yang seluruh penduduk langit bergembira dengannya. Wadrabatna ba'izzihi ala manakibil jawza, ini ungkapan tentang kegembiraan. Barakallahu fikum. Wadakhalan nasu fi dinillahi afwaja, dan masuklah manusia-manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Wa asyraka bihi wajhal ardiyan wa ibtihajan, dan menjadi cerahlah bumi ini dengan cahaya taib dan cemerlang. Kharaja lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kata'ibil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah dengan pasukan Islam. Wa jududur rahman, dan tentaranya Allah ar-Rahman. Sanata thamanin li'ashrin madayna min Ramadhan, di tahun ke-8 bulan Ramadhan. 10 hari telah lewat dari Ramadan. Wasta'mala 'alal madinati abaruhum Kulsum bin Husain Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan kota Madinah kepada Abu Ruhm Kulsum ibn Husain Al-Ghifari. Wa qala Ibnu Sa'ad bal ista'mala Abdullah ibn Ummi Maktum. Berkata Ibnu Sa'ad, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kota Madinah untuk dipimpin dan diatur oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa kana sababul ladzi jarra ilaihi wa hada ilaihi fi ma dzakara imamu ahli syiari wal maghazi wal akhbari Muhammad ibn Ishaq bin Yasar anna bani Bakr bin Abdi Manah bin Kinanah adat ala Khuza'. Di sini akan diceritakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Makkah, padahal perjanjiannya 10 tahun tidak boleh saling menyerang dari tahun ke-6 Hijriah. Barakallahu fiik. Baru 2 tahun berjalan terjadilah Fathu Makkah. Mereka sendiri yang melakukan pelanggaran. Kisahnya begini. Barakallahu fiikum. Sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Ishaq ibn Yasar, bahwa Bani Bakr ibnu Abdi Manah ibnu Kinana adat ala Khuza'ah. Dia menyerang Khuza'ah. Barakallahu fikum. Wahum ala ma'in yuqallahu wati al-watir. Fabayyatuhum. Mereka berada di satu tempat yang disebut al-watir. Fabayyatuhum. Mereka menyerangnya di malam hari. Wa qatalu minhum. Wa kan ladhi haja dhalika anna rajulan min bani al-hadrami yuqallahu Malik ibn Abbad kharaja tajiran. Wa kan ladhi haja dhalika anna rajulan, yang menjadikan terjadi kejadian ini bahwa ada seorang dari Bani Al-Hadrami yuqallahu Malik ibn Abbad bernama Malik ibn Abbad kharaja tajiran, dia keluar untuk melakukan perjalanan dagang. Falamma tawassata arda Khuza'ah, ketika dia berada di tengah-tengah wilayah Khuza'ah, adau alaihi faqataluhu. Adau alaihi faqataluhu. Maka orang-orang Khuza'ah menyerangnya dan membunuhnya. Wa akhadhu malahu fa'adat Banu Bakr ala rajul min bani Khuza'ah. Wa akhadhu malahu, mereka mengambil hartanya. Fa'adat Banu Bakr, maka Banu Bakr pun menyerang seorang dari Bani Khuza'ah. Faqataluhu, dan membunuhnya. Fa'adat Khuza'ah ala Bani Al-Aswad. Kemudian Khuza'ah menyerang Bani Al-Aswad. Wahum Salma wa Kulthum wa Du'aib. Faqataluhum. Salma Daib Kulthum wa Du'aib. Faqataluhum bi'arafah inda ansabil haram. Mereka membunuhnya. Barakallahu fikum, di Arafah inda ashabil haram. Baik, hada kulluhu qabla al-mab'ats. Ini semuanya terjadi kejadian ini sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajal Islamu hajaza bainahum wa tashaghala an-nasu bi sya'nihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Islam ini, hajaza bainahum, terhalangi mereka untuk melakukan tindakan ini, menuntut balas. Ini peperangan yang terjadi di antara mereka, Khuza'ah dan Bani Bakr. Wa tashaghala an-nasu bi sya'nihi. Orang pun sibuk dengan kondisi adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Falamma kana sulhul Hudaybiyah baina Rasulillah wa baina Quraisy, maka ketika terjadi sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, waqa'a syartu, terjadilah syarat dan poin-poin yang harus disepakati. Annahu man ahabba yadkhula fi aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi fa'al. Dia termasuk antara poinnya, siapa yang pengen masuk ke bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjanjiannya, kan ini Rasulullah, kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Di perjanjian ini siapapun di antara kabilah-kabilah Arab yang memihak, terserah mau memihak kemana, memihak ke Rasulullah dan memihak ke orang-orang Quraisy. Dan yang telah masuk ke dalam keberpihakan ini tidak boleh berperang. Sebagaimana Rasulullah tidak boleh menyerang orang-orang Quraisy, orang Quraisy pun tidak boleh menyerang. Barakallahu bikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua anggota-anggota ini pun tidak boleh saling menyerang. Masuk ke dalam poin ini. Anahu man ahabba yadkhula fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdi fa'al. Wa man ahabba yadkhula fi 'aqdi Quraisy wa ahdihim fa'al. Siapa yang pengen berpihak ke Rasulullah silakan, dan siapa yang pengen berpihak ke Quraisy silakan pula. Pada syarat Banu Bakr fi 'aqdi Quraisy fi ahdihim. Ternyata Banu Bakr berpihak ke Quraisy. Wadakhalat Banu Khuza'ah fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Khuza'ah berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istamaratil hudnah. Maka ketika berlanjut ini hudnah, perjanjian ini. Iktanamaha Banu Bakr Khuza'ah. Iktanamaha Banu Bakr min Khuza'ah. Barakallahu bikum. Ingat kembali, Banu Bakr berpihak ke Quraisy. Khuza'ah berpihak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dilakukan perjanjian ini, iktanamaha Banu Bakr min Khuza'ah. Banu Bakr mengambil kesempatan itu menyerang Khuza'ah. Taib. Wa aradu an yusibu minhum as-sa'r al-qadim. Dan Banu Bakr pengen untuk menuntut balas atas darah yang mengalir di waktu-waktu yang lalu. Fakharaja Naufal bin Muawiyah ad-Dili fi jama'atin min Bakr. Maka keluarlah Naufal bin Muawiyah ad-Dili bersama dengan sekelompok orang dari Bani Bakr. Fabayyata Khuza'ah wa hum 'alal wathir. Maka mereka pun menyerang Khuza'ah di malam hari dalam kondisi mereka tidak siap-siap. Wa asabu minhum rijalan. Ternyata mereka bisa membunuh beberapa orang. Wa tanawashu waqtatalu. Dan terjadilah peperangan. Wa aanat Quraisy Bani Bakr bisilah. Ternyata orang Quraisy memberikan bala bantuan ke Banu Bakr. Karena bagian dari kelompoknya memberikan bala bantuan berupa persenjataan. Wa qatala ma'ahum min Quraisy man qatala mustakhfiyan layla. Ternyata bukan cuma senjata, orang-orang Quraisy pun turut barakallahu fikum membantu Banu Bakr menyerang Khuza'ah sembunyi-sembunyi di malam hari. Dzakara Ibnu Sa'ad minhum Safwan Ibnu Umayyah. Di antaranya yang membantu Banu Bakr ini adalah Safwan Ibnu Umayyah, Wahwaitib bin Abdul Uzza, wa Mikras bin Hifz bin Hafs, hatta hazu Khuza'ah ila al-haram. Sampai mereka mendesak Khuza'ah sampai masuk ke tanah haram. Falamman tahau ilaihi qalat Banu Bakr, ya Naufal inna qad dakhalna al-haram. Falamman tahau ilaihi, maka ketika mereka sudah masuk ke tanah haram, maka berkatalah Banu Bakr, ya Naufal inna qad dakhalna al-haram. Wahai Naufal, kita sudah masuk ke wilayah haram. Ilahaka ilahaka. Faqala kalimatan azima, la ilaha lahu al-yawma ya Bani Bakr. Asibu sa'rakum. Tuhanmu, Tuhanmu. Yani, hendaknya kau mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menghormati tanah haram yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berperang di dalamnya. Faqala kalimatan azimah. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang sangat keji. La ilaha lahul yaum. Tidak ada Tuhan baginya pada hari ini. Ya Bani Bakr. Asibu sa'arakum. Wahai Bani Bakr. Lampiaskan dendam kalian. Fala umri innakum latasriquna fil harami. Latasriquna fil harami. Apala tusibuna sa'arakum bihi. Fala umri innakum latasriquna fil haram. Demi umurku, sesungguhnya kalian ini dulunya mencuri di tanah haram. Maka ini pun tidak apa-apa. Asibu sa'arakum fihi. Lampiaskan dendam kalian di dalamnya. Falamma dakhalat Khuza'ah Makkata laja'u ila dari Budail ibn Warqa' al-Khuza'i. Maka ketika orang-orang Khuza'ah masuk ke kota Makkah, laja'u mereka berlindung ke rumahnya Budail ibn Warqa' al-Khuza'i, wa dara maula lahum yuqalahu Rafid. wa yakhruju Amr bin Salim al-Khuzai hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa waqafa alaihi wa huwa jalisun fil masjid baina dhahrani ashabihi. Baik. Wa yakhruju Umar ay Amr bin Salim al-Khuzai, maka berangkatlah Amr bin Salim al-Khuzai menuju kota Madinah melaporkan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa waqafa alaihi. Taib Amr bin Salim ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa jalisun fil masjid baina dhahrani ashabihi, faqala ya rabbi inni nashidun Muhammadan hilfa abina wa abihi al-aslada kad kuntum wuldan wa kunna walidan thumma taslamna wa lam nanzi' yada fansur hadaka Allahu nasran abada wad'u ibadallahi ya'tu madada fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tajarrada abyad mithlul bard tayyib yasmu sa'ada inna sayma hasfan wajhahu tarabbada fi faliqin kal bahri yajri muzbida inna quraishan ahlafuka al mau'ida wa naqadu mithaqaka al mu'akkada wa ja'alu li fi kada'in wa sada wa za'amu an lasta tad'u ahada wa hum adallu wa aqallu adada hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qataluna ruk'an wa sujjada. Dia melapor tentang keadaan, barakallahu fikum, minta bantuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan bahwa orang-orang Quraisy telah mengkhianati perjanjian damai ini dengan mereka menyerang kami, yakni Bani Khuza'ah, menyerang kami dalam kondisi kami rukaan sujud sebagai seorang muslim yang berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu qutilna wa qad aslamna. Ya Rasulullah, kita ini diperangi oleh Banu Bakr dan kami telah masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirta ya Amr bin Salim, engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim. Tsumma uridat sahabatun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhi sahabah la tashtahillu bi nasri Bani Ka'ab. Tsumma kharaja Budail ibn Warqa fi nafarin min Khuza'ah hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nampaklah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segumpal awan, faqala inna hadhi sahabah la tashtahillu bi nasri Bani Ka'ab. Baik. Sungguhnya sahabat ini tastahilu, muncul untuk menolong Banu Ka'ab. Kemudian keluarlah Budail ibn Warqa fi nafarin min Khuza'ah bersama dengan sekelompok orang-orang Khuza'ah yang lari berlindung di rumahnya Budail, hatta qadimu ala Rasulillah, dan mereka pun sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu bima usiba minhum, dan mereka pun mengabarkan bagaimana mereka diserang oleh Banu Bakr sampai mereka masuk ke tanah haram. Wa mudhahari Quraisy Bani Bakr alaihim, dan dilaporkan juga bahwa orang-orang Quraisy menolong Banu Bakr untuk menyerang Khuza'ah, bukan cuma sekedar persenjataan tapi personil juga. Tsumma raja'u ila Makkah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasi ka annakum bi Abi Sufyan wa qad ja'a li yashudda al-'aqda wa yazida fil muddah. Tsumma kemudian mereka pun kembali ke kota Makkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, "Ka'annakum bi Abi Sufyan." Sebentar lagi akan datang Abu Sufyan ini. Wa qad ja'a li yashudda al-'aqda, dan dia akan datang untuk memperkuat lagi perjanjian ini dan semakin memperpanjang perjanjian damai ini. Baik. Wa madha Budail bin Warqa fi ashabihi hatta laqaw Abu Sufyan ibn Harb bi Usfan. Pulanglah Budail bersama dengan sahabat-sahabatnya sampai bertemu dengan Abu Sufyan yang juga baru keluar dari kota Makkah. Bertemulah mereka di Usfan. Wa qad ba'athahu Quraisy ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashuddal 'aqda. Baik. Sementara orang-orang Quraisy setelah mengutus memang Abu Sufyan untuk memperbaiki perjanjian ulang, Wa yazidu fil mudda, bahkan pengen diperpanjang perjanjian ini. Wa qad rahibu alladhi sana'u. Falamma laki Abu Sufyan Budail ibn Warqa qala min aina aqbalta ya Budail. Wa qad rahibu alladhi sana'u. Mereka sudah takut, orang-orang Quraisy sudah takut ini. Kejahatan mereka ini sama saja dengan pengumuman perang. Barakallahu fikum. Membatalkan perjanjian itu sama dengan pengumuman perang. Barakallahu fikum. Sudah kita lewati perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap musuh yang dilakukan perjanjian dengannya, begitu mereka membatalkan perjanjian, berarti mereka mengumumkan perang. Tidak ada lagi perjanjian setelah itu. Barakallahu fikum. Dan mereka dicap sebagai penjahat perang. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Orang-orang Quraisy sudah ketakutan dengan perbuatan mereka sendiri. Falam malaki Abu Sufyan Budailah bin Warqa. Ketika Abu Sufyan bertemu dengan Budail bin Warqa, qala min aina aqbalta ya Budail? Dari mana engkau wahai Budail? Padahal anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala syirtu fi Khuza'ah fi hadas sahil. Dan Abu Sufyan juga mengira bahwa Budail sudah datang dari Madinah ini. Faqala syirtu fi Khuza'ah. Aku berjalan di tempatnya Khuza'ah ini, di dekat pantai ini. Wa fi batni hadha al-wadi, dan di lembah ini. Qala aw ma ji'ta Muhammadan? Sedangkan engkau telah datang dari Muhammad? Qala la. Falamma raha Budail ila Makkah, qala Abu Sufyan la in kana ja'a al-Madinata laqad 'alafa biha an-nawa. Falamma raha Budail ila Makkah, maka ketika Budail berangkat sudah ke Mekah, qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, la in kana ja'a al-Madinah, kalau Budail memang datang, sudah datang dari Madinah, laqad 'alafa biha an-nawa. Sungguh dia telah memberikan ontanya ini, kendaraannya ini apa? Korma atau biji korma. Barakallahu fikum. Fatama baraka rahilatihi. Kemudian Abu Sufyan mendatangi tempat tambatan ontanya Budail. Fa akhadha min ba'riha fa fattahu. Kemudian dia mengambil kotoran unta, kemudian membukanya. Fara'a fiha an-nawa. Ternyata di sana ada biji-biji korma. Faqala ahlibu billahi laqad ja'a Budail Muhammadan. Aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Budail ini berdusta. Sungguh dia telah datang. Kemudian telah datang ke Muhammad. Summa kharaja Abu Sufyan hatta qadimal Madinah. Tetap Abu Sufyan melakukan perjalanan menuju Madinah. Pada khala ala ibnati ummi ibnatihi Ummu Habibah. Maka yang pertama kali datangnya oleh Abu Sufyan adalah putrinya, Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dhahaba li yajlisa ala firasyi Rasulillah tawathu anhu. Begitu Abu Sufyan hendak duduk di permadani atau tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah langsung menggulung hamparan itu. Faqala ya bunayya ma adri aragibta bi an hadha al-firash aw ragbatum bihi anni. Maka berkata Abu Sufyan, ma adri, aku tidak tahu wahai putriku. Aragibta bi an hadha al-firash. Apakah engkau tidak senang untuk aku duduk di atas ini, atau memang kau tidak senang dengan aku? Qala bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrikun najis. Kata sang putri, bahkan ini adalah tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau duduk di atasnya, sementara engkau najis. Fa qala wallahi laqad asabaki ba'di syarr. Tapi penilaiannya orang kafir, barakallahu fikum. Wallahi, kata sang ayah, demi Allah engkau telah ditimpa kejelekan setelah aku. Jadi berubah banyak, tidak lagi kau hormat terhadap aku, dan seterusnya. Nah, ini penilaian orang kafir, barakallahu fikum. Wailah, Ummu Habibah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik kedudukan yang dia peroleh dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.